Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa nasaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adani Allah wa iyyakum minannar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumu jami'an, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang kedua dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu ta'ala di dalam kitab nikah Khalifuddin rahimahumullah, yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'a wa yanha 'anil tabattul nahyin syadida wa yaqul tazawwajul walud al batuta fa inni mukatsirun bikumul anbiya' yawmal qiyamah. Sudah dapat kan? Belum. Nawaratul. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, insyaallah kita baca terlebih dahulu hadis yang barusan kita baca tadi. Hadirin rahimakumullah. Inda ru'usil fasal. Pengen kenalan saya nawara kelas. Yang enam ketua kelas, ketua kelas. Kelas 1 Kiswul Lughah ketuanya, kelas 1 Kis apa kelas 2 Kiswul Lughah, kelas 1 Kiswuddin, kelas 2 Kiswuddin dan kelas 3 Kiswuddin. Monggo, mana orangnya? Ya. Mana orangnya? Itu yang kelas berapa itu? Kelas 1. Kelas 1 Lughah. Din, kelas 1 Kiswuddin. Ngapunten asmane sinten Mas? Namanya siapa? Hah? Farid. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Siapa? Farid. Kemudian kelas 2 Kiswuddin. Yang mana? Kelas 2. Kan udah diiling-ilingi sih. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2 mana? Kelas 2. Mana? Ra'isul Fasl. Belum, tidak ada. Belum. Assalamualaikum. Kelas 3 Kiswuddin. Mana kelas ini? Ilyas ya? Ilyas. Pada apa? Nah. Sudah. Nah, kok pada di belakang semua yang Raisul Fatul? Nah, sudah. Sudah. Ini yang kelas berapa ini? Yang itu, kelas 1 Kiswuddin. Masyaallah para kelas. Sudah. Masyaallah ya sudah. Kelas 2-nya, yang kelas 2 mana? Hah, belum datang. Hah? Sakit. Oh ya. Nah. Khairul bidin rahimakum. Kemudian ini perkenalannya belum tuntas berarti nawara kelas ini. Yang kelas 1 Kiswul Lughah. Satu tadi ya, Farid ya namanya. Siapa? Ubaidur Rahman. Ya. Kemudian kelas 1 Kiswuddin tadi siapa? Farid nawara kelas. Bibi. Nawara kelas. Baru dapat kelas satunya saja ya, nawara kelas. Yang kelas 2 belum, nah kelas 2 Kiswuddin belum. dan kelas 3. Nanti masih berikutnya ya, tunggu ya kesempatannya ya, nah marah kelas. Kalau lebih tentang yang sebelah sini, semuanya baca, nah marah kelas. Yang tengah, monggo, semuanya baca. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang paling kiri. Kita lanjutkan masih dalam kitab pernikah. Khalifuddin rahimahullah qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, ay Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4 motif. Jadi seorang yang nawarakallahu fikum menikahi wanita itu ada 4 motif kata Rasulullah SAW yang mendorong ya laki-laki nawarakallahu fikum menikah dengan wanita. Ya kali bintah makmum. Nah, bisa salah satu dari 4 perkara itu, bisa lebih daripada itu, bahkan bisa semuanya. Tergantung rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Ada orang yang amara kelafin bisa mengumpulkan semuanya, itu merupakan rezeki yang luar biasa. Ya. Yeah. Berada. Ya. Yeah. Mulia. Berparas cantik, nawara kelafin. Agama juga zen. Kalau dapat ini nawara kelafikum luar biasa. Hadirin rahimakumullah, cantiknya luar dalam. Plus perhiasannya. Itu ya nawara kelafik. Ya. Ya hadirin rahimakumullah. Nah. Ada pula yang nawara kelafikum motifnya dia menikahi wanita karena harta. Ada pula karena nam kedudukannya. Ada pula karena namorokloh itu parasnya. Ada pula yang karena agamanya. Demikian kata Rasul alaihi salatu wasallam. Kata beliau namorokloh fikum lima liha. Yang pertama karena harta. Ya kali fitnah makmum. Nah, terus gak peduli ya. Ya, sepenting hartanya banyak. Ya. Masalah wajah nomor 30. Nah, warakallahu fikum. Ya. Masalah pemikiran nomor 30. Bahkan umur pun enggak peduli. Nah, warakallahu fikum. Yang penting hartanya banyak. Nah, warakallahu fikum. Bahkan orang-orang yang semacam ini cari yang sudah tua-tua gitu. Nah, warakallahu fikum, yang tidak seberapa lama meninggal dunia. Ya. Supaya apa? Nanti kalau itu namarakallahu fikum meninggal dunia kan dia dapat hartanya. Memang tujuannya adalah mencari harta. Kalau itu rahmakumullah. Apalagi Ya, enggak punya anak, sudah na'amarakallahu fikum. Ya. Ada punya keluarga tapi dzaul arham semuanya na'amarakallahu fikum. Hayat na'amakallah. Kalau meninggal dunia dapat separuh dia langsung. Ya. Baru dia khotbah nikah langsung mati misalnya na'amarakallahu. Langsung dapat ya. Dikatakan sah dapat separuh hartanya. Na'amarakallahu itu ya. Apalagi mereka yang berpendapat na'amarakallahu fikum bahwasanya suami itu dapat rok misalnya. Sudah semuanya bisa diambil sama dia, tapi pendapat yang kedua marjuh, pendapat yang marjuh di apa sandarkan pendapat tersebut kepada Utsman bin Affan nami khalifatun rahmakumullah. Tapi yang rajih pendapat yang syumur bahwasanya suami atau istri itu tidak mendapatkan rob na'amarakallahu, tapi lumayan na'amarakallahu masih dapat separuh kalau suami. Ya tadi fitnah makmum. Itu kalau motifnya karena apa? Karena harta. Nawarakallahu. Ya tadi fitnah makmum. Naam. Wali hasabiha. Juga di antara motif seorang lelaki menikahi wanita adalah karena melihat kedudukannya. Biasanya nawarakallahu fikum. Ini pada kabilah-kabilah ya na'amarakallahu, kabilah satu dengan kabilah yang lain itu na'amarakallahu fikum berbeda ya, tingkat kemuliaannya ya. Qadhi bitullah rahmakumullah. Nah, kalau di selain daripada mereka na'amarakallahu fikum seperti di Indonesia ya na'amarakallahu fikum ada yang darah biru ya kan gitu ya. Ungkapan untuk mereka yang punya silsilah keluarga yang mulia ningrat gitu ya na'amarakallahu fikum. Ya fali fitnu kadang motifnya seperti itu. Ya fali fitnu rahmatullahi rahmatullah. Dan yang ketiga wali jamaliha, wanita juga dinikahi karena kecantikan ya fali fitnu rahmatullahi rahmatullah. Dan ini hampir na'amarakallahu fikum sepakat para laki-laki na'amarakallahu fikum menikahi wanita itu gara-gara ini nak orang kalau, ya, misalnya kok di apa dikasih pilihan na'amarakallahu fikum, satu rambutnya keriting, ireng keteng na'amarakallahu fikum, ya, satunya na'am kurus krempeng na'amarakallahu fikum, satunya lagi masa luar biasa, ya, cantik, nilainya 10 misalnya na'amarakallahu fikum, pasti pilih yang nilai 10 ya enggak, ya, ada yang pilih yang ireng keteng, enggak ada. Ya. Insyaallah na'amarakallahu yang normal na'amarakallahu fikum akan milih yang nilainya 10 tadi ya na'amarakallahu. Ya kali fitin rahmanah. Ya walidiniha. Ya. Dan karena agama. Dan inilah yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah pertimbangan untuk kita memilih pasangan hidup. Karena sekali lagi na'amarakallahu. Kalau orang itu motifnya karena harta, harta itu iso entek. Habis-habis. Na'amarakallahu. Ya, apalagi ujuk-ujuk kamu kebakaran habis semua na'amarakallahu. Ya. Enggak akan dibawa mati na'amarakallahu. Ya, demikian pula kemuliaan. Ya, itu bisa sirna. Ya. Demikian pula kecantikannya akan habis na'amarakallahu seiring dengan berjalannya waktu, semakin tua na'amarakallahu fikum semakin pudar cantik. Ya. Keriput sudah kulitnya na'amarakallahu fikum. Yang tadinya Miss Universe na'amarakallahu fikum. Mbak Miss Universe. Ya. Baru 5-10 tahun. Ya. Sudah berubah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Betapa banyak yang demikian. Ya, yeah. Tapi semuanya itu akan bertahan kalau agamanya bagus. Ya, yeah. Semuanya itu akan bertahan kalau agamanya bagus. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga syariat na'amarakallahu fikum memberikan anjuran agar yang menjadi motif utama adalah agama. Meskipun miskin, meskipun tidak mulia, meskipun tidak cantik. Sampai digambarkan amarakallahu fikum, karena saking pentingnya yang masalah agama ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak ya yang beriman. Dan dulu amarakallahu budak itu enggak itu namanya. Ma'rufnya budak itu dari Afrika. Ya, amarakallahu fikum, kulitnya hitam, nama rambutnya keriting, hidungnya pesek. Amarakallahu fikum. Itu budak. Iya, ada sih yang cantik, enggak ada amarakallahu fikum. Kecuali fitnah makmum. Dari sisi itu amarakallahu fikum kebanyakannya demikian. Iya. Artinya amarakallahu fikum nilai fisiknya 5 ke bawah. Ini ya amarakallahu fikum. Iya. Hartanya enggak punya harta. Wong namanya budak. Iya, budak itu enggak punya harta. Tapi bawa itu perhiasan misalnya dia bawa, itu punya tuannya. Budak itu enggak punya harta. Nih, kalau Allah ada pada dirinya, maka harta itu punya tuannya. Nih, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namarakallah mengatakan man ibta'a 'abdan walahu mal. Barang siapa yang membeli seorang budak dan dia membawa harta. Ya, famaluhu li sayyidihi illa idza ishtarata. Maka hartanya itu punya tuannya kecuali kalau dipersyaratkan. Ya, berarti budak itu enggak punya apa-apa. Makanya disebutkan oleh para ulama yang namanya budak itu izzun hukmi. Ya, kelemahan secara hukum. Namor sabab sabab wal kufur. Tadinya memang dia kafir, namarakallahu fikum. Kemudian digabungkan dalam komunitas muslim, ya, agar menjadi muslim. Ya. Ya qul fitnah makmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, wala amatu mu'minatun, seorang budak yang beriman itu lebih baik. Meskipun dari si hartanya enggak punya harta, dari si kemuliaan masuk yang naik budak itu strata sosial yang paling rendah sekali. Namarakallahu. Dari si namarakallahu kecantikan ya biasanya namarakallahu kelasnya 5 ke bawah. Namarakallahu itu budak namarakallahu. Tapi ada juga budak yang cantik juga ada namarakallahu. Qaribit rahman wa rahmukum. Karena memang budak itu kan diperoleh dari peperangan ya namarakallahu fikum. Pas perannya sama namarakallahu fikum orang ya mana gitu yang perempuannya cantik-cantik gitu ya. Ya bisa mungkin dapat budak yang cantik kan gitu. Tapi kebanyakannya seperti itu. Sampai digambarkan seperti itu untuk menunjukkan betapa penting yang namanya ad-din. Ya. Sehingga ini yang jadi itu. Jadi prioritas pertama. Ya, sepenting agamanya. Walaupun miskin. Sepenting agamanya. Meskipun enggak mulia. Nasabnya maksudnya. Nah, sepenting agamanya. Meskipun enggak ayu. Ya, enggak cantik. Ya. Ya kali fitur rahmatmu. Tapi ada juga sih. Yang teman-teman yang idealis. Pokoknya saya harus senawarakallah. Dapat istri yang ya kaya raya. Namarakallahu fikum. Mulia nasabnya, cantik, agamanya juga zen. Baguslah ideal seperti itu namarakallahu. Bisa semuanya punya prinsip seperti itu namarakallahu fikum. Ya, yang namanya kan apa? Yang namanya pernikahan itu enggak sehari dua hari ya. Namarakallahu fikum berhari-hari, bertahun-tahun dan kalau bisa sampai mati kan gitu ya. Kalau fitnah rahmakum. Ya apa enggak cantik kan cepat bosan namarakallahu ya. Bosan namarakallahu. Nanti cari yang lain namarakallahu. Enggak apa-apa kalau istrinya mau namarakallahu. Tapi kalau istrinya enggak mau cari yang lain jadi tukaran. Ya. Tahu tukarannya? Kelahi namarakallahu fikum. Ya. Akhirnya berantakan rumah tangganya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wazfar bi dzatid din taribat yadak." Maka enam pegang erat-erat zafaratnya. Pegang erat-erat ma'amurakallahu fikum wanita yang memiliki agama. Ya, pegang erat-erat na'am warahmatullahi wabarakatuh wanita yang memiliki agama. Jadi Afan, masalah ini bukan masalah antum sudah mondok berapa tahun. Tidak. Sekali-kali tidak, Afan. Berapa banyak yang mondok bertahun-tahun ternyata ketika jadi istri, enggak tahu jadi istri. Tanya na'am warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW amarokloh menyebutkan wafer bidatidin. Jadi agama itu enggak sekedar pengetahuan apa. Iya, agama enggak sekedar pengetahuan. Ya, kualifikasi rahmani warahmatullah. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan semacam ini, ya untuk sifat wanita yang cocok kita jadikan sebagai pendamping hidup adalah wanita yang beragama secara amaliyah dan ilmu. Ya, yeah, secara amaliyah dan ilmu. Amalnya amal sesuai dengan ilmu yang ia ketahui. Banyak na'awarakulahikum kasus yang terjadi. Ya, yeah, sering dikeluhkan sama kita na'awarakulahikum. Saat istri saya itu lulusan pondok ini. Tapi kodoh, Masya Allah. Luar biasa akhlaknya. Na'warakulahu. Iya. Sama suaminya sering bentak-bentak tambah. Kualifitullah makmumah. Iya. Enggak patuh sama suaminya. Iya. Bahkan sama mertuanya. Na'warakulahu. Sering tempur. Lah walau wala quwata illa billah. Ini padahal apa? Lulusan pondok. Jadi lulusan pondok belum jaminan. Belum jaminan dia jadi bagus. Ya. Agamanya bagus. Ya kualifitullah. Jadi yang dimaksud dengan wadfar bidatidin. Yaitu wanita-wanita yang mengamalkan agamanya. Tahu tentang agama. Dan sekaligus mengamalkan agamanya. Baik secara akhlakiahnya. Secara ibadahnya. Secara i'tiqadnya. Na'warakulahu. Ya kali fitrah makmum, akidahnya akidah yang benar, ya yeah. Ibadahnya bagus, na'warakallahu mu'amalnya sehat, na'warakallahu fikum. Ya kali fitrah makmum, demikian pula akhlaknya, ya yeah. Karena na'warakallahu fikum yang semacam ini akan lebih bisa menjaga kelanggengan hidup berumah tangga. Dan dengan ilmunya serta akhlaknya dia akan tahu bagaimana seharusnya dia bergaul. Na'warakallahu fikum di dalam kitab Adabul Isyrah disebutkan na'warakallahu fikum termasuk min adabil isyrah. Ya, adab bergaul. Dan selayaknya untuk kita berikan adab itu, pergaulan itu adalah kepada istri-istri kepada suami. Kan itu ya? Ya kalian, yang pertama beliau sebutkan amarakallahu fikum adalah husnul khuluq. Antum lihat di Adabul Isyar. Min adabiha dan termasuk adabnya itu adab Adabul Isyar husnul khuluq. Ya, berakhlak yang bagus. Ya, kalian entah marahmu. Jadi masing-masing pihak itu harus punya ini. Baik suaminya maupun istrinya. Kadang-kadang kan ya, suami itu calon suami, ya para pemuda dan ini na'amarakallahu salam kepada antum dan saya pribadi na'amarakallahu fikum. Ya kualifikum rahmatullah. Untuk na'amarakallahu fikum berhias dengan perkara ini. Ya husnul khuluq. Karena kalau sampean pingin, ya dapat pasangan yang baik, jadikan diri sampean dulu menjadi baik. Nah, kalau antum baik, insya Allah pasangan antum akan baik. Nah, warakulahu. Upayakan jadi yang terbaik. Nih, akhlaknya baik. Nah, akidahnya baik, amalannya baik, ibadahnya baik, insya Allah. Nih. Karena demikian, at-tayyibun al-tayyibat. Kan ya? Yang baik. Dari kalangan laki-laki, itu akan dimiliki oleh yang baik dari kalangan wanita. Demikian sebaliknya. Kan gitu ya. Apa lebih tentah menurah makmum. Sehingga antum konsep dulu, nah barakallahu diri antum ya, hingga jadi baik. Nah barakallahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan bagi kita, bagi antum semuanya, untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik. Ikhwali fiddin rahimakumullah. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala, lima liha. Jadi nawarakallahu fikum, yang pertama dari motivasi seorang menikahi wanita adalah karena hartanya. Nah, ya kali bitno, ini kentara itu. Siapa kok ngerti lo? Ya, dari tahu dari mana seorang itu nikahi karena hartanya. Kayak itu ya. Menikah ya menikah aja, nawarakallahu fikum, motifnya. Ya, kita enggak tahu. Ada pula nawarakallahu fikum yang memang nawarakallahu fikum dia menikah, ya enggak itu, yes. Ya kodarwa dapatnya yang itu, yang dapat punya harta banyak kan gitu. Tapi bisa kita tengarai ya nawarakallahu fikum. Ya. Strategi tapi enggak bisa ditakyin gitu ya nawarakallahu. Oh, orang ini nikah karena hartanya. Disebutnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Misal kata beliau, antakuna mar'atan ajuzan. Ya. Lakinnaha indaha miliarat. Yaitu dia menikahi afwan wanita yang telah berumur. Ya. Ya. Na'marakallahu fikum. BST gitu ya. Wanita setengah tua gitu ya. Na'marakallahu ya. Sudah tua na'marakallahu. Atau ajus ya. Ajus itu sudah usianya 50 ke atas. Ajus ya na'marakallahu. Antakuna mar'atan ajuzan lakinna indaha miliarat. Ya. Wanita yang dinikahi itu wanita yang telah tua. Ya, tapi kelebihannya na'marakallahu fikum, dia punya harta miliaran. Na'marakallahu fikum. Dia tazawwaj tsani lima liha. Sekali lagi na'marakallahu fikum. Li'annaha yatarakkabu mautuha bain asyiyatin wa duhaha. Na'marakallahu. Dia nikahi na'marakallahu fikum wanita tersebut karena hartanya. Ya, karena tua itu nah biasanya na'marakallahu fikum ia tarakkabu mautuha bain asyiyatin wa duha. Ya, dekat kematiannya. Kalau enggak pagi ya sore itu. Na'marakallahu fikum. Ya qarifatun rahmakumullah. Fa idza lam yakun laha aulad ya'khudun nis. Ya. Kalau wanita tadi enggak punya anak, ya. Kan suaminya dapat apa? Separuh ya. Nawarakallahu. Fa in qila birraddi 'ala al-azwaj wa huwa qawlun dha'if, akhadha jami'al mal. Kalau dia berpendapat, ya. Dengan rad yang diberikan kepada suami atau istri, meskipun ini adalah pendapat yang baik, na'marakallahu, maka dia bisa mengambil semua harta. Lakin nasihi anna la yuraddu ala zawjain. Akhirnya yang benar, tidak ada rad bagi suami atau istri. Na'marakallahu. Ya khadif itu rahmatullah. Nah, jadi ini motif yang pertama. Nah, seorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika menikahi seorang wanita. Ya. Yeah. Yang kifuha lima liha. Nawarakallahu. Menikahi wanita tersebut karena hartanya. Qalibitin rahmatullah. Motif yang kedua. Nawarakallahu fikum. Yang kifuha lihasabiha. Ay lisharafiha. Itu karena kemuliaannya. Nah. Baik nasabnya na'marakallahu. Dan ini sangat penting juga na'marakallahu. Karena buah itu tidak jauh dari pohonnya. Ya penting juga sih na'marakallahu. Ya, buah itu enggak jadi dari bapaknya. Anak itu enggak jadi dari bapaknya. Apa penting amrakof? Ya. Bahkan yang paling penting adalah makmum. Yang paling penting adalah makmum. Untuk mengetahui amrakof, penting untuk mengetahui silsilah keluarganya. Ya. Calon istri kita amrakof penting. Tapi enggak segalanya. Ya. Kebanyakannya demikian. Sampai di apa dimunculkan sebuah peribahasa seperti itu. Buah itu enggak jauh dari pohonnya, jatuh enggak jauh dari pohonnya. Itu menunjukkan ada pengaruh amarakulah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman kemarin amarakulah fikum terkait mirasah, keturunan. Di samping amarakulah fikum itu terlihat pada fisik. Fisiknya amarakulah juga terlihat pada batin. Juga bisa pada batin. Oh kok, masya Allah. Keluarganya bagus-bagus. Amarakulah fikum. Dari keturunan baik-baik. Ini bahkan bah-bahnya ada jadi kiai. Ada ini. Ini bagus kayaknya. Amarakulah. Bisa. Kita itu. Ya kok lebih tentang hukum. Keturunannya orang yang mulia. Amarakulah. Bisa. Tapi amarakulah fikum. Itu bukan motif. Motif yang utama, termasuk motif yang dituju ketika seorang menikahi wanita. Ya, itu kan lebih tentang makmum. Nah, kemudian yang ketiga, li jamaliha, karena kecantikannya. Itu kan lebih tentang makmum. Nah, ya kan lebih tentang makmum. Dan ini yang sering na'amurakulah fikum menjadi pemicu tertipunya seseorang dengan pasangannya. Ya, pokoknya cantik amarakallahu fikum enggak peduli. Ternyata setelah menikah amarakallahu fikum enggak bertahan lama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti amarakallahu fikum dalam bab ini amarakallahu fikum. Qalibni rahmanallahu rahmukum. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wal hadra amiha. Hati-hati kamu dari hadra amiha. Apa itu hadra amiha? Imra'atun hasna tanbutu fi makan su. Imra'atun hasna tanbutu fi makan su. Qalibatun rahmukumullah. Hati-hati kamu di hadra amiha. Hijau yang memfitnah. Ini. Hijau yang memfitnah. Itu kan bahasa harfiahnya seperti ini. Yang dimaksud dengan hadra amiha itu adalah imra'atun hasna. Wanita yang cantik. Yang tumbuh di tempat yang jelek. Jangan amarakallahu fikum. Tentang cantik enggak peduli dari asalnya dari mana enggak peduli. Apalagi kita tahu misalnya namarakallahu fikum ini adalah wanita yang namarakallahu fikum ma'ruf tumbuh kembangnya di tempat yang kurang bagus. Namarakallahu fikum. Ya kalau fitnah makmum maka hendaknya hati-hati. Ya kalau fitnah memang enggak mesti amarakallahu fikum yang seperti itu orangnya jelek akhlaknya. Tapi aku lihat kebanyakannya. Karena BA, lingkungan, itu punya pengaruh yang sangat-sangat luar biasa besarnya bagi seseorang. Kalau BA yang baik akan mempengaruhi baiknya seorang yang hidup di BA tersebut. Demikian pula BA yang jelek, lingkungan yang jelek juga akan pengaruhinya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan iyyakum wa hadra amihan. Hati-hati kamu dari apa? Dari hadra amihan. Apa itu hadra amihan? Imra'atun hasna tambutu fi makan su. Namarakallah. Allah ala bisawab. Qalibit rahmanir rahmakumullah. Yang keempat litiniha. Puasa wanita amarakallah dinikahi karena agamanya. qarib di tengahnya orang mukmin. Yang dimaksud dengan agamanya di sini adalah wanita-wanita yang berhias dengan akhlakul karimah sesuai dengan bimbingan agamanya. Jadi agama itu enggak sekedar sebagai apa wacana, enggak sekedar sebagai pengetahuan, tapi amaliyahnya wanita tersebut mencerminkan akan pengetahuan dia terhadap agamanya. Dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya sehari-hari, itu jadi enggak sekedar antum dia lulusan dari pondok ini sekian lama, sekian tahun, enggak sekedar itu. Hadis ini diambil faedah yang pertama, dalilun ala anna aghlaba aghradir rijal fi hadhil umuril arba'ah al-mal wal hasab wal jamal wati. Dalam hadis ini merupakan dalil kebanyakan motif lelaki dalam menikahi wanita ini empat ini kalau enggak hartanya ya kedudukannya, kalau enggak itu ya kecantikannya dan agama. Kalau ditambah empat ini kadang karena hartanya, kadang karena kemuliaannya, kadang karena amaratullah kecantikannya, kadang karena apa? Agamanya. Amaratullah. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kalau bisa semuanya, zain amaratullah fikum. Ya hartanya dapat, amaratullah fikum. Mulianya juga dapat. Cantiknya dapat, amaratullah. Agamanya dapat, masya Allah. Harus bersyukur kamu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Nah, tapi kalau harus memilih mana di antara empat ini yang bisa kita wujudkan, maka yang paling penting adalah agamanya. Yaitu wanita yang berhias dengan agamanya di dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya, Ikhwali fillah rahimani rahimakumullah. Meskipun enggak cantik, meskipun enggak kaya, meskipun enggak mulia, enggak bernasab bagus, Ikhwali fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu la haraja 'alal mar'i idza tazawwajatil mar'ata limaliha. Enggak mengapa bagi seorang laki menikahi wanita karena hartanya. Enggak mengapa. Kharibat indah makmum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra hadha ar-rajul wa lam yunkir alaihi. Ketika Nabi alaihi wasallam setuju, enggak mengingkarinya, lakin raghaba fi dhatit din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para lelaki agar dalam memilih calon pasangan memperhatikan agamanya. Itu wanita yang mengamalkan agamanya. Dan ini menunjukkan akan sekali lagi akan ra'fatun nabi wa rahmatul li ummati. Sayangnya Nabi alaihi salatu wassalam terhadap umatnya, perhatiannya beliau terhadap umatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar yang menjadi motivasi utama engkau memilih pasangan adalah pasangan yang memiliki agama. Yang beragama, yang kuat agamanya. Karena itu yang akan bisa barakallahu fikum membahagiakan diri. Qalibitun rahmi wa rahmatullah. harta juga bisa bahagia, mau beli ini bisa, mau beli itu bisa, ya nah barakallahu fikum. Apalagi istrinya loman gitu, nah barakallahu fikum, ya seneng ya. Kedudukan juga bisa mendatangkan bahagia ya. Kecantikan pun bisa mendatangkan kebahagiaan ya. Tapi kebahagiaan yang lebih bisa bertahan lama dari kebahagiaan yang bisa diperoleh dari hal-hal yang itu tadi kita sebutkan adalah agama. Ya kan ibu tentang orang makmum. 6. Harta bisa apa? Bisa hilang. Ya, kedudukan bisa sirna. Assalamualaikum. Demikian pula kecantikan. Ya, bisa hilang. Ketika itu sebagai tujuannya, ketika hartanya hilang, sudah barakallahu fikum, enggak cinta lagi. Nah, demikian pula yang lain. Tapi kalau agamanya yang menjadi motivasi utama dalam menikahi, memilih pasangan hidup, insya Allah akan langgeng kecintaannya. Makanya Rasul menganjurkan, menunjukkan bahwasanya Rasul alaihissalam sangat sayang kepada umatnya, sebagaimana beliau menganjurkan agar umatnya memperhatikan wanita yang memiliki agama yang bagus untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Ya, ya kan lebih entah. Kalau agamanya bagus, akhlaknya insya Allah bagus. Ya, ya kan lebih entah. Tahu, nawarakallahu fikum, bagaimana bersikap dengan suami. Ya, ya kan lebih entah. Nah, kemudian faedah berikutnya, annau la ba'sa ayatazawwaja al-insanu al-mar'ata lihasabiha liyartafi'a biha hasabuhu waliyartafi'a biha hasaba awlatihi hasabu awlatihi aydhan. Tidak mengapa seorang menikahi wanita karena kedudukannya, karena kemuliaannya. Ya, agar ya, menjadi tinggi kemuliaan dirinya bersama dengan wanita tersebut. Dan menjadi tinggi pula amarakallahu kedudukan anak-anaknya bersama dengan kemuliaan wanita tersebut. Ya. Ya. Lelaki dari suku Jawa menikah dengan Syarifah. Al-Syarifah. Keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Syarifah. Jadi mulia. Amarakulahikum. Karena kemuliaan istrinya. Ya meskipun amarakulahikum nanti. Amarakulahikum terkait dengan apa? Anak-anaknya dinasabkan kepada yang laki-laki. Amarakulahikum. Tapi kan lumayan lah. Amarakulahikum. Ya mulia. Karena kemuliaan istrinya. Itu boleh. Ya. Dengan motif semacam itu. Ya kali bitumbah mewarah mukmum. Nah, berikutnya. Min fawaid hadal hadith. Annal mar'ata. Qad yatazawwaj wal insanu li jamaliha. Bahwasanya wanita terkadang dinikahi oleh seorang karena kecantikannya. Wa annau law tazawwajha li jamaliha. Fala haraja alaihi. Ya, dan kalau ada laki yang menikahi wanita motifnya karena cantiknya, enggak apa-apa. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, kali fit bah makmum. Nah. Kali fit bah makmum, tapi hendaknya diperhatikan. Na'amarakallahu fikum untuk mewujudkan tujuan-tujuan pernikahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Na'amarakallahu fikum. Ya. Itu sekedar anjuran saja. Na'amarakallahu fikum. Ya kali fitnah mengharamkum. Kalau bisa na'amarakallahu fikum cantik, ya juga walut. Ya, yang seperti yang kemarin kita sebutkan. Walut. Jangkrak na'amarakallahu fikum. Mudah punya anak, gampang punya anak. Samping walut waduk juga na'amarakallahu fikum. Ya, besar kecintaannya dia terhadap suami dan anak-anaknya. Ini na'amarakallahu fikum. Nah, jadi kalau misalnya na'amarakallahu fikum, tidak saya pilih cantiknya saja, meskipun tidak walut, tidak wadud, ya boleh-boleh saja. aja silakan amarakallahu fikum. Ya, bisa dikasih pilihan. Ini jangkrak, ya, amarakallahu fikum, gampang punya anak. Buktinya amarakallahu fikum, keluarganya anaknya banyak-banyak amarakallahu. Ini amarakallahu cantik, tapi enggak valid gitu. Kalau dia pilih yang cantik enggak valid, boleh silakan. Amarakallahu fikum. Ya kali fitnah makmum. Sehingga namarakallahu fikum, kalau misalnya dapat dua-duanya ya, ya namarakallahu fikum. Wis cantik, walid, wadud, namarakallahu fikum, hartanya banyak, nasabnya bagus, zain, bagus. Agamanya juga bagus, ini yang luar biasa. Ikhwali bidin rahmi wa rahmatullah. Nah. Warubma yakunu al-insan, wala laki wa annahu law tazawwaja li jamaliha fala haraja alayhi. Ya qali bi tindahmi wa rahmakumullah. Nah, tapi sekali lagi namarakallahu terkait dengan masalah yang ketiga ini namarakallahu fikum. Cantik tidaknya seorang wanita kan relatif ya. Relatif namarakallahu. Ya. Yeah. Menurut orang, wah biasa sajalah namarakallahu. Ya, nilainya cuma 5 namarakallahu. Tapi ketika dia melihat namarakallahu fikum yang nilainya 5 jadi nilai 10 namarakallahu. Ya, karena memang cantik itu kan relatif siapa yang mandang. Ya, mari kita bahas makmum. Jadi demikian wa ala biswa. Ya, mari kita bahas rahmakumullah. Kemudian yang berikutnya annal mar'ata yajuzu an yatazawwaja al-insanu li'ajli ad-din. Bahasanya seorang wanita boleh ya dinikahi oleh seorang karena agamanya. Hatta wa illam yakun lahu gharadun fi nikah illa dinil mar'ah, dinil mar'ah fa innahu yajuzu an yatazawwaja li'ajli ad-din. Ya, hingga meskipun dia tidak punya tujuan dalam pernikahan kecuali agama calon istri tadi, maka boleh. Motif hanya melihat agamanya itu boleh. Nah, warahmatullah. Ya, bahkan ini yang dianjurkan. Kalau kita rahmatullah. Nah, dan sebagai tanbih, nah, warahmatullah fikum terkait dengan hal ini, itu enggak sekedar namarakallahu fikum, oh dia apal ini, oh dia apal. Tapi yang dianjurkan, yang sangat ditekankan, yaitu terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan agama yang ia ketahui. Itu hakikatnya agama. Kalau sekedar pengetahuan namarakallahu fikum, ya banyak orang yang tahu agama. Tapi bangkang, labrak-labrak. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Bangkang terhadap agama itu sendiri. Ya kali fitnah. Kemudian yang berikutnya, min fawaidil hadal hadis, anna a'la hadal gharad aghrad ay yatazawwaj al mar'ata li diniha. Puasnya tujuan paling tinggi dari menikahi seorang wanita adalah karena agamanya. Liqauli alaihi salatu wasalam, fadfar fi dhatid din dari pejaga. Pegang erat-erat wanita yang memiliki agama, kalau tidak dari pejaga akan binasa tumla marqaf. Ikhwani fillah makmum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakum. Sehingga ini sangat anjuran yang sangat apa yang di samping marqaf menunjukkan akan mulianya tujuan tersebut, ya, juga terdapat anjuran dari kita semuanya agar ketika memilih pasangan hidup, namarakallahu fikum, memperhatikan agamanya. Anjuran sangat. Ya. Kemudian, wa min fawaidi, dan termasuk faedahnya, annahu yanbaghi lil insani ay yakhris 'ala qabuli wasiyatin nabiy alaihi salatu wassalam Bahwa seyukjanya bagi seorang manusia untuk bersemangat dalam menerima wasiatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Khalifatul rahmatullah. Dalam segala apa saja. Nah, hendaknya kita semangat untuk menatapi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak wasiatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam yang diwasiatkan kepada umatnya. Berkaitan dengan amarakallahu fikum taqwa. Ya. Berpegang teguh dengan sunnah. Nah, ketika para sahabat minta kepada Rasulullah SAW akan memberikan wasiat. Ya. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan amarakallahu fikum. Nam usikum bitaqwallahu sami wa ta'ah. Pada wasiat-wasiat semacam itu hendaknya kita bersemangat. Amarakallahu. Demikian pula wasiat beliau dalam masalah ini. Ya. Yeah. Beliau wasiatkan berkaitan dengan mencari pasangan hidup. Khalifatullah Mahmud. Beliau mewasiatkan agar mencari pasangan hidup yang memiliki agama yang bagus. Gitu ya. Ya khalifatullah Mahmud. Nah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang bagi insan ia soal qabul wasilah Nabi alaihissalam fil hirsi ala dzati din untuk namarakallahu fi bersungguh-sungguh dalam mencari wanita yang akan kita jadikan sebagai pasangan hidup dari kalangan mereka yang memiliki agama namarakallahu fi wa in kana ghalibun nas al yawma inna ma yasaluna 'anil jamal. Meskipun manusia sekarang ini banyak yang mereka cari wanita yang cantik. Ya, yang cantik. Wa in kana ba'dhum yatazawwaju limaliha. Nam, wa hasabiha. Meskipun kebanyakan sebagian mereka menikahi wanita karena hartanya, menikahi wanita karena kemuliaannya. Wal hadil aghrat muhasratun fi dhalik. Kata beliau, apakah tujuan-tujuan itu terbatas pada itu semuanya? Lah. Ya. Takat dalam hadis. Ya khalifat mahmukmuh telah berlalu. Ya. Hadis. Allati qablahu. Ya. Sebelum hadis ini. Al-Amuraqlah. Ya kulufi yang mana Rasulullah SAW mengatakan. Tazawwajul waludal waduda. Nikailah wanita yang walud, yang wadud. Nah, warakallahu. Itu juga sebagai motivasi, sebagai dorongan untuk kita menikahi wanita. Ya kan, fitnah makmuh. Jadi, nah, warakallahu fikum, di samping yang sangat ditekankan itu adalah wanita yang zatuddin. Nah, termasuk juga yang ditekankan, ya, wanita yang punya sifat ini. Wadud, walud. Ya. Itu secara syar'i dianjurkan sama sangat nawarakallahu. Ya qad bi tahmakum. Kenapa? Rasulullah memerintahkannya tazawwaju. Yang namanya al-amr yang tadil wujub. Tapi disebutkan dalam itu dalam ya qad bi tahmakum. Ya. Ini adalah amr irsyad. Amr irsyad. Ya, perintah yang sifatnya irsyad, bimbingan. Ya, karifit bahmarah makumuh. Sehingga, kalau seandainya dikasih pilihan, dia namorah kalau apa, memilih ada yang bagus, agamanya bagus, namorah kalau fikum. Yang satunya nam biasa-biasa saja, tapi namorah kalau fikum, atau mungkin cukuplah agamanya. Tapi walut wadud, sementara ini namorah kalau fikum, ya, akhirnya bagus tapi enggak walut enggak wadud namarakallahu fikum. Ya, khalifatna kemudian barakallahu fikum, maka bisa dijadikan sebagai pertimbangan, ya, walutnya wadudnya untuk kita jadikan sebagai apa? Pasangan hidup. Begitu. Ya khalifatna rahmuk. Nah. Kata beliau, faqad yatazawwajul insanu imra'ata karena min nisa'in ma'rufatin bitawaddud li azwaji di azwajihinna. Nah, barakallahu. Terkadang seorang menikahi wanita dikarenakan dia termasuk wanita yang dikenal nam punya sifat tawadhu, sayang, cinta kepada suaminya. Fa huwa yuridu imra'atan yahtassu ma'aha hayatuha litawaddu bil azwajihinna wattaradi wattiba'i ma yahwahu zuj. Nah, barakallahu. Maka dia menginginkan wanita yang namorokalafikum, yang setia, yang setia bersamanya dalam kehidupan rumah tangga, penuh dengan kecintaan kepada suaminya. Dan mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya. Wakadhalika al-walud, demikian pula al-walud namorokalafikum, juga bisa dijadikan sebagai motivasi kita menikahi seorang wanita. Nah, warakallahu. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu laisa ala sabilil hasr, bukan warakallahu fikum pembatasan. Waqad yatazawwajul insanu al mar'ata lit'allum wadhalika bi an takuna imra'atan ma'aha ilmun qad akhadhat ashyada al-'aliyah. Dan terkadang amarakallahu fikum, seorang menikahi wanita karena apa? Karena pendidikannya. Karena wanita ini punya sudah lulus sarjana, punya ijazah begini. Ada juga amarakallahu yang kali fitnah yang demikian. Maka na'amarakallahu yang semacam ini tidak masalah. Tapi sekali lagi na'amarakallahu fikum, Rasul alaihissalam menganjurkan agar yang terpenting dari itu semuanya adalah wanita yang zatuddin, punya agama. Kalau yang cantik, kalau bisa agama juga bagus, Yang kaya agamanya bagus, yang mulia nasabnya agamanya bagus, yang walut agamanya bagus, yang wadud agamanya bagus. Soal zen awarafloh, luar biasa. Prioritas adalah agamanya. Ikhwanibitullahimu'alaikumu'ab, dilihat dari akhlaknya, muamalannya sehari-hari, ikhwanibitullahimu'alaikumu'ab, pergaulannya bersama dengan teman-temannya atau bersama dengan keluarganya ila akhir. Ikhwani fi dinillah makmumah, itu yang paling penting na'amurakullah. Ikhwani fi dinillah makmumah, sehingga al-quratur rajuli fit tazawujil mar'ati kathiratun jidda. Tujuan seorang dalam nikah seorang wanita itu motifnya banyak sekali. Nawarakallahu. Ya qali fitnah makmum. Lakinnar Rasul alaihi salatu wassalam ya qali fitnah makmum zakar al-aghrad al-ghalibah al-muhim. Zakar al-aghrad al-ghalibah. Beliau menyebutkan tujuan-tujuan yang banyak terjadi. Ya qali fitnah, banyak dijadikan sebagai motif oleh para laki dalam mencari apa? Mencari pasangan. Al-muhim anal insan mata tazawwajul mar'ah li ghardin maqsudin syar'an fa innahu ja'iz. Ya jelas na'amarakallahu fikum. Kapanpun seorang menikahi wanita dengan tujuan yang syar'i, maka ini enggak apa-apa. Tujuan yang syar'i yang diperkenankan tadi, enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Walakin ahsanu ma yakunu ya tazawwaj walidin, akan tapi yang paling bagus ketika dia menikahi wanita motifnya adalah karena agamanya. Ya qali fitnah makmum law tazawwaj lil ghina lighina il mar'ah nam al mughniyah huwa rajulun daru faru yuhibbul ghina. Ya qali fitnah hadha harun illa idha kan insan yuridu an yatazawwaj hadhihi al-mar'ah min ajli an yad'uha ila apa fulas min hadha asy-syai' lakin naqsa ayyuh tanna amarakaf ikhwan fi tambah makmum ya. Tapi kalau ada seorang laki-laki karena amarakaf menikahi wanita karena dia seorang biduan, ya biduan dia, ya karena suka dengan nyanyiannya amarakaf fikum, nyanyian haram amarakaf fikum ikhwan fi tambah makmum, maka sangat ditekan jangan. Kecuali kalau dia nak menikahi untuk melepaskan tadi orang wanita tersebut dari apa? Dari kebiasaan haram tersebut. Tapi kebanyakannya kan syekh justru malah terfitnah. Nah, warakallahu fikum. Ya kok dipitnah makmum. Nah, pokoknya jangan sekali-kali lah. Saya mau menikahi orang itu supaya saya bisa menyelamatkan orang. Jangan punya prinsip semacam itu. Ya. Yeah. Kalau kita tahu ya namarakallahu fikum, entah namarakallahu prinsipnya yang keliru atau secara zahir apa tukang maksiat misalnya namarakallahu fikum, khalas namarakallahu fikum. Jangan. Ya, yeah. Lebih-lebih namarakallahu fikum zaniyah. Ya, yeah. Enggak boleh. Ya, yeah. Sudah tahu dia adalah zaniyah misalnya namarakallahu fikum, ya jangan namarakallahu fikum. Nih, az-zanilah yang fa'illa zaniyatan aw musyrikatan. Nih, laki-laki yang laki-laki hidung belang namarakallahu tidaklah menikah kecuali dengan zaniyah. Mari kita rahmakum. Nih, kalau sudah tahu itu jangan. Nih, antum muslim bagus mencari wanita semacam itu, ya jangan. Kasihan amarakallahu. Sekali fitnah menawarakum. Demikian pula yang ma'ruf dengan kemaksiatan seperti biduan. Ya. Atau amarakallahu fikum yang ma'ruf dengan penyimpangannya. Wanita khawarij. Wanita sufiyah. Wanita mu'tazilah. Jangan pede. Wah, gampang. Anak kan sudah mondok lama. Nanti tak entas dia dari namara penyimpangannya tadi. Jangan. Itu namanya spekulasi. Yang antum enggak tahu hasilnya seperti apa nanti. Ya. Yeah. Kalau fitnah makmumah maka ini dihindari. Nawarakallahu fikum. Silakan menikahi wanita karena cantiknya. Silakan menikahi wanita karena nawarakallahu fikum, ya yeah, hartanya. Silakan menikahi wanita karena kedudukannya. Silakan menikahi wanita karena dia wadud walud nawarakallahu fikum, tapi ingat nawarakallahu fikum agama yang terpenting. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. Naktif biadal qatar subhanakallah alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.